Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan pertemuan ini, membuat engkau semakin mencintai kami, menjadikan hati kami semakin hakul yakin padamu ya Allah. Jadikan pertemuan ini engkau lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Innaka antas sami'ul alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik-baik saja semuanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan pertemuan ini? Kok yang jawab sebagian? Yakinkah Allah sedang melihat kita? Apakah ada malaikat bersama kita sekarang? Yakin? Apakah Allah tahu semua masalah kita? Semua keinginan kita? Semua keperluan kita? Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Allah tahu semuanya? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Apakah pernah kita sendirian dalam hidup ini? Apakah ada tempat yang tersembunyi? Jawab. Kalau orang pacaran itu berapa yang di tempat itu? Berapa Bu? Ah Ibu tahu apa tentang pacaran ya? Ada setiap orang yang pacaran ditemani dengan malaikat. Tidak pernah ada sendirian, tidak pernah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Sahabat sekalian, kajian Tauhid kita kali ini adalah membahas tentang, sebentar, pernah dibahas di sini, tapi mudah-mudahan hari ini bisa pembahasan lebih baik lagi, yaitu tentang wasiat dari Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Doa yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat disukai oleh Allah. Ini kalau saya lihat dari depan, maaf ya, ini wajahnya ada kemiripan jemaah ini. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Kan? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Rasulullah punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tahu tidak kenapa? Karena setiap masalah yang dihadapi ditolong oleh Allah di dalam menyelesaikannya. Itu yang terpenting. Inilah doanya. Boleh diikuti. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagit, wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Sekali lagi, ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagit, wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi turfata ainin abadan. Ini hadisnya, derajatnya hasan, banyak nih di dalam kitab Amal Al-Yaum Al-Lailah, kitab Ibnu Sunni, dalam An-Nasai, dalam Al-Kubro-nya, Al-Bazzar, dalam Musnadnya, Al-Hakim juga, sanad hadis ini hasan ya. Jadi bisa diamalkan insya Allah. Ini kajian tauhid, jadi kita arahkan bagaimana doa ini tidak hanya sekedar di lisan, tapi juga masuk di hati kita. Ya Hayyu Ya Qayyum ini adalah ismul azam. Ini adalah doa yang kalau kita baca, doa-doa kita jadi mustajab. Seperti Ya Arhamar Rahimin juga ismul azam, nama Allah yang sangat agung. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagit. Ya Hayyu artinya Allah yang maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, maha tahu. Ini semua asma Allah tentang yang maha hidup terkumpul di Ya Hayyu. Ya Qayyum itu Allah yang maha berdiri sendiri, mencipta, menguasai, mengurus segala-galanya di jagad ini tanpa memerlukan bantuan siapapun. Maha berdiri sendiri. Jadi jagad semesta ini didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat tanpa memerlukan bantuan siapapun. Ya Qayyum. Kita tidak bisa, nanti dijelaskan ya. Kita selalu minta bantuan orang. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sya'n. Ayo surat Ar-Rahman ayat berapa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sya'n. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Setiap saat di langit, di bumi, memerlukan, meminta kepada Allah. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam kesibukan. Tapi sibuknya Allah beda dengan sibuknya kita. Yang riweh, capek, lelah, berpeluang berbuat salah, ada yang tertukar. Tidak, Allah tidak rumit menciptakan semuanya. Yang ada diurus oleh Allah, dikasih rejeki yang tidak tertukar, dikasih jodoh yang tidak meleset, disehatkan, ada yang bagian sakit, disembuhkan, ditumbuhkan, dihidupkan, dimatikan, diangkat, diturunkan, diberi pangkat, digeser. Semua yang terjadi di alam ini hanya bisa terjadi biiznillah. Gempa? Kenapa gempa? Ih, jawab hadirin. Kenapa gempa? Gempa itu karena lempengan bumi, bukan? Bukan. Gempa itu bumi menurut sama Allah. Bumi ini pekerjaannya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih yang ada di langit dan yang di bumi, termasuk bumi ini. Dia tidak akan goyang kecuali dengan perintah Allah. Dia tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Dengar gempa langsung ingat kepada Allah. Ini semuanya patuh ke Allah. Tsunami. Apa tsunami? Takut salah jawabnya. Tsunami itu air laut yang naik dengan perintah Allah, dengan izin. Itu yang korban-korban yang meninggal bagaimana? Cik atau jawab hadirin, jangan saya hut-het sendiri begini. Yang meninggal hadirin, jangan bikin jengkel. Yang meninggal gimana? Yang meninggal adalah hamba Allah. Kenapa mereka meninggal? Kena tsunami. Bukan itu maksudnya. Sahabat saudara-saudara kita ini meninggal karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan perintah Allah pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Kapan waktu itu ditetapkan? 120 hari di rahim ibu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tidak boleh kita mendengar tsunami enggak ingat Allah. Itu musibah lebih besar daripada tsunami adalah mendengar tsunami enggak yakin ke Allah. Itu musibahnya. Pesawat jatuh, semoga Allah mengampuni yang meninggal itu. Tapi mendengar pesawat jatuh langsung ingat. Tidak mungkin pesawat jatuh tanpa izin Allah. Di mana jatuhnya Allah tahu tidak? Tahu. Siapa yang meninggal di sana? Hamba Allah. Kenapa meninggal? Karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Bisakah orang meninggal tanpa dicabut nyawa oleh malaikat maut? Jawab. Ada yang mau nyabut nyawa, tapi malaikat maut enggak nyabut nyawa, mati tidak? Tidak bisa. Mungkinkah bunuh diri mati kalau enggak dicabut nyawanya oleh malaikat? Enggak bisa. Walaupun dia bunuh diri di rel kereta api, walaupun kereta api lewat, tetap saja utuh. Karena salah berbaringnya, ya. Ya, pasti diilhamkan kereta di rel yang ini, dia berbaring di yang ini. Ya, enggak ada kereta lewatnya. Udah dibuat aja sedemikian rupa karena enggak ada takdirnya mati. Harus ke sana hadirin. Apakah nanti ada kelalaian ini itu urusan selanjutnya. Tapi kita tidak celaka, tidak mati kecuali dengan izin Allah. Jadi dan ini adalah semua oleh Allah dihidupkan. Yang ini nikah, dibuat hamil, yang ini dijodohkan, yang ini dijatuhkan cintanya oleh Allah ke yang ini. Ini semua dengan izin Allah. Yang ini dikasih makan. Semua makhluk termasuk kita ini semuanya. Ini diurus oleh Allah. Enggak ada yang ketukar. Tenang aja. Tenang men. Walaupun persaingan ketat, jodoh ketukar tidak? Bagus. Gitu atuh, teori mah gampang, ya. Prakteknya mah galau we. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi tidak memerlukan siapapun. Allah mengurus jagad semesta alam ini, enggak perlu bantuan siapa-siapa. Nah, birahmatika, dengan rahmatmu astagits, tolonglah saya. Kenapa selalu dengan rahmatmu? Karena rahmat Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Amal kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Sok, siapa yang banyak amal? Optimis tidak kita selamat dengan amal kita? apalah sok sholat andalan kita. Acungkan tangan yang sholatnya khusyuk. Saya pengen tahu, cung. Oh, langsung nunduk semua. Dan saya juga belum nyobain. Sholat yang khusyuk 100% itu belum. Apa bisa jadi andalan sholat kita? Saya khawatir malah sholat kita tuh masuk ke fawailul lil musallin alladzina hum ang sholatihim sahun, lalai dalam sholat. Kita kan takbir tuh sadar-sadar waktu salam ya kan, alhamdulillah udah selesai gitu. Berapa banyak yang salamnya juga salah. Fil alamin innaka hamidan majid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hadirin, sholat mah berat ya, tapi harus dilaksanakan. Mudah-mudahan di antara yang kurang khusyuk juga oleh Allah dinilai lah ya, ada manfaat. Sedekah berat. Baca Quran, banyakkan mana? Baca Quran dengan baca WA. Jujur, jujur. Banyak mana baca Quran dengan baca WA? Mau gak jawab Tisien gak jujur ya. Pas jawab gosong. Hati-hati nih hadirin. Bukan tidak boleh baca WA, tapi pastikanlah baca Quran lebih banyak dari baca WA. Benar? Sedekah banyakkan mana, untuk dinafkahkan di jalan Allah atau untuk kepentingan nafsu kita? Jawab, dikitlah amal kita ya. Beramal juga jarang kita ikhlas. Cirinya beramal kurang ikhlas, kita tidak bisa menikmati dan bahagia dengan amal itu. Ini pertanyaan klasik yang sering ditanyakan ibu. Ibu yang baik. Nah, baru bunyi kalau sebutnya ibu yang solehah, nah, segitulah ya, jadi kalau manggil istri teh kayak gitu, bu. Nah, sadar ya bu, kalau ibu masak untuk suami ini bulan lalu udah ditanya nih ya, udah capek masak dari pagi, udah disiapkan dengan tatanan yang sangat baik, tiba-tiba mas makan dulu. Maaf ya bu, gak ada waktu, saya lagi banyak urusan di kantor, lain kali aja. Makasih ya bu ya, pergi aja gitu. Bagaimana perasaan ibu? Kesel? Apalagi bu? Jengkel? Sakit hati? Sakit hati, terus apalagi bu? Nah etat, semuanya gitu bu. Nah etat ciri-ciri itu ikhlas hadirin. Kalau gak ikhlas itu gitu bu. Beramalnya juga menderita. Boro-boro diterima oleh Allah, dia aja nyesek, benar? Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayang Allah mah gak ada kemungkinan selamat nih kita nih. Amal-amal kita mah lebih banyak memerlukan ampunan Allah daripada pahalanya. Kan ada yang, saya sudah tahajud tiap malam, tapi kenapa suami saya masih acuh ke saya? Saya sudah saum, sudah ngaji. Gampang jawabannya, ibu khusyuk enggak? Gitu. Merasa tahajud, tapi tidak pernah merasa khusyuk. Itu kan masalah. Birahmatika astagits. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusan saya seluruhnya. Ini penting hadirin. Jadi Rasulullah tuh meminta kepada Allah semua urusan kita diperbaiki oleh Allah. Tunggu dulu. Jadi kita boro-boro menyelesaikan urusan kita, tahu juga tentang urusan kita terbatas. Tahu mana masalah kita? Kita atau Allah? Tuh udah gak jawab. Kita atau Allah? Kita ini ciptaan siapa? Yang mendesain kita siapa? Siapa yang lebih paham tentang keperluan kita? Kita atau Allah? Kita mah gak tahu apa-apa. Taunya cuma dua, pas lapar, ada lapar. Cari makanan, itu juga didatangkan oleh Allah dari jauh. Gigit, gak ngerti gimana enzim yang mematikan kuman-kuman. Sampai di sini gak tahu apa-apa. Nanti taunya belakangan, aduh, mules, baru tahu lagi. Cuman segitu. Tidak tahu bagaimana ini diurai dari sini, ada gerak peristaltik di sini, enggak masuk ke paru-paru, dihancurkan pakai enzim ini, ada asam lambung tertentu, diurai jadi makanan, diperas, sari-satinya diambil, beres. Jangan bikin emosi hadirin. Beres semuanya, benar? Ini penting. Saya teh kalau udah cerita ini teh suka emosi. Kenapa kita enggak ingat siapa yang ngurus diri kita setiap saat? Diurus, kita mah enggak tahu apa-apa. Napasnya. Enggak sadar bagaimana Allah memilihkan oksigen masuk ke sini, karbon dioksida enggak dimasukin ke sini, masuk ke paru-paru, diuraikan oksigennya, ditangkap oleh darah, dipompa oleh jantung, sampai ke ujung sini nyampe. Tahu apa kita, ha? Demi Allah, setiap saat kita tuh tenggelam dalam nikmat yang tiada bertepi. Jelas? Nah ini jelas, gini teh, itu teh karunia. Berapa banyak yang gak bisa nekuk. Nah ketawa itu juga karunia. Ini susah. Ini ibu ketawa karena ibu mendengar dengan benar, ya. Masuk ke sini, terjemahkan oleh otak, ah lucu nih, ketawa kamu sekarang juga ya, angkat bibir, itu kan, tekan paru-paru, ini goyang, ada yang tut sampai kentut ya ada, tekan di bawah, miringkan dikit, mumpung orang lain ketawa semua disamarkan, hadirin sekalian. Ini teh nikmat, Pak. Berapa banyak orang yang tidak bisa dengar. Berapa banyak orang yang udah didengar telat. Gimana kalau telat? Lucunya sekarang ketawanya nanti asar, ya gak? Sendirian ketawa di angkot. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Jadi jangan takut oleh masalah kita tuh, karena masalah yang kita hadapi itu tidak seberapa dibanding persoalan yang pelik di tubuh ini. Dan beres setiap saat diurus oleh Allah tanpa minta. Betul? Ini harus sadar gini hadirin. Kalau enggak, kita kufur nikmat. Allah udah memberikan yang terbaik, kita enggak sadar-sadar. Jadi kalau lihat tubuh ini, ya Allah ini engkau yang ngurus. Jadi enggak ada sempat kita ujub ria takabur dengan tubuh ini, ya. Alhamdulillah. Bagaimana mungkin kita bisa lari dari Allah, sedangkan setiap saat yang ngurus tubuh ini juga Allah. Jadi nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Surat Yasin tuh ya. Nanti akan ada ini ditutup oleh Allah. Semua bicara nanti tangan. Karena Allah tahu apa yang dilakukan tangan ini dan nanti bersaksi di akhirat nanti. Gak bisa berkelit. Adakah tempat yang tersembunyi Allah tidak tahu apa yang kita lakukan? Jawab. Kalau orang mengadakan rahasia, rapat rahasia di tempat yang gelap gulita, Allah tahu tidak? Mereka bisik-bisik sampai gak kedengaran sama yang dibisikinya, Allah tahukah? Terdengar tidak? Mereka rapatnya di dalam peti yang kedap suara, kedap udara. Allah tahu tidak? Kira-kira siapa yang dikirim ke peti itu? Malaikat pencabut nyawa ya. Maut di sana. Jadi kita harus tahu bahwa Allah tahu semua masalah kita. Bahkan masalah yang tidak kita tahu, Allah tahu. Betul? Sampai di sini yakin tidak nih? Kalau sudah yakin begini lebih tenang. Karena kita maunya kan curhat sama orang lain, memberitahu masalah kita. Padahal yang dicurhatin juga lagi stres, ya. Lah, serius, saya banyak boleh saya curhat? Saya juga pusing. Apalagi yang suka curhat di medsos, masih ingat? Jangan coba-coba curhat di medsos. 80% yang membaca medsos kita gak peduli. Apa urusanmu ya? 17% yang baca puas, rasain lu gitu. Lihat kita menderita tuh dia bahagia. 3% sisanya nih malu, ngerakeun sia jadi jelema gitu. Jadi 100% total tidak ada yang nolongin. Jangan ya. Jangan gampang curhat sama teman. Tidak semua teman amanah. Kalau kita suka curhat ke sembarang orang, orang itu akan masuk terus ke dalam kehidupan kita. Dan sejengkal bisa jadi sedepak. Beritanya jadi kemana-mana. Urusan kita udah beres, dia belum beres ngurusin kita. Bisa jadi fitnah. Tidak semua orang bisa tahan kalau udah dengar. Cirinya adalah ngomong gini, ini ya Bu, ini kita-kita aja. Nah, itu cirinya. Kalau udah ngomong kita-kita aja, ketiap orang ngomongnya kita-kita. Dan yang paling mengerikan ngomong gini, sebetulnya saya sudah janji sama dia gak akan cerita. Ini lebih ngaco lagi. Udah janji, tetap cerita. Kita, dia ngomong ke kita, ngomongin kejelekan orang, dia pergi dari kita, kita yang diomongin dia. Jangan sembarang curhat. Kalau mau ke Allah aja. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, cerita apapun. Dan Allah juga udah tahu yang mau kita ceritain. Ya Allah, gak usah ngomong, ya Allah, engkau kan sudah tahu ya. Gak usah ngomong gitu. Itu mah di hati. Ini serius hadirin. Ini ilmu serius. Ini ilmu tauhid nih. Kalau kita yakin al-alim, Allah yang maha tahu, Allah tahu segalanya. Bahkan Allah tahu calon persoalan kita yang belum kita tahu. Enak memang kita bertuhan Allah yang maha tahu. Dan Allah tahu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Wa'asa antakrohu syai'aw wahuwa khairul lakum. Wa'asa antuhibbu syai'aw wahuwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka, boleh jadi buruk menurut Allah. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy hadirin. Yes. Tenang. Makanya jangan ngotot terhadap dunia ini. Ya, ngotot mah terhadap apa yang Allah sukai. Kalau kita tahu Allah suka, ngotot. Allah suka sama yang tahajud, ngotot minta jadi ahli tahajud. Allah cinta sama dengan orang yang sabar, kepada orang minta jadi orang sabar. Allah cinta kepada ahli sedekah, minta ngotot jadi ahli sedekah. Kita mah ngototnya dengan apa yang Allah suka. Tapi kalau saudara jatuh cinta dengan seseorang, jangan ngotot sama dia, karena boleh jadi di sisi Allah tidak ada takdirnya. Orang paling apes adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya, gak akan kejadian sampai kapanpun. Jadi gimana kalau saya naksir sama seseorang? Terserah urusan saudara ya. Iya, maksudnya doanya ya istiqoroh. Kalau baik menurutmu untuk dunia, untuk akhirat, mudahkan. Kalau enggak ya diusahakanlah jadi baiklah ya Allah. Itu ngotot, hadirin. Jelas? Halo? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagits, tolonglah saya. Jadi surat Yunus 107 ya. A'udzubillahi wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bikhairin fala roda lifadli. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi selain Allah saja. Dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa nolak. Jadi satu-satunya di jagad ini yang menguasai takdir itu hanya Allah. Jelas? Jelas tidak? Jangan berharap dari selain Allah ya. Selain Allah itu makhluk. Makhluk itu tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagits wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki urusan saya seluruhnya, semuanya nih, lahir, batin, dunia, akhirat. Sekecil apapun masalah, minta tolong ke Allah, karena semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Sedih, siapa yang bisa menenangkan? Cik atuh jawab, hadirin, saya hut-het kayaknya. Sedih, siapa yang bisa menenteramkan? Ini hati milik Allah, oleh Allah dibikin sek, nyesek, nyesek. Makanya huwalladzi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi ke Allah. Ada masalah dengan keluarga, suami. Bu, ada yang punya suami gak nih? Ada yang punya masalah dengan suami? Jawab, Bu. Ada yang punya masalah dengan suami tidak? Tidak ada? Mustahil, mustahil. Terpercaya. Ada yang punya masalah dengan suaminya? Ibu gak punya masalah? Suaminya di sebelah, ya di sebelah juga bermasalah, Bu. Pasti ada masalah tuh, karena masalah itu kan bagian dari karunia. Jadi salah kalau ngomong saya mah tidak mau punya masalah. Lah, masalah itu bagian dari karunia. Cara Allah nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah iman, nambah amal, kan diantaranya dengan masalah. Nambah dekat dengan Allah itu dengan masalah. Caranya Allah menggugurkan dosa juga dengan kepahitan. Jadi jangan, saya emang gak ada masalah, berarti kurang iman. Ya, tenang, tenang. Ini yang sedang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu. Inilah kelebihan orang Indonesia ya. Sangat banyak memikirkan masalah orang lain. Jadi, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya seluruhnya, jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata, abadan, selama-lamanya. Jadi Rasulullah itu tidak mau mengurus persoalan sekecil apapun tanpa pertolongan Allah. Apapun masalahnya, Allah sandarannya. selama-lamanya. Walaupun sekejap mata. Ini hadirin yang penting, kita tuh stres. Tahu kenapa kita stres? Sok pinter, sok ngerti, sok bisa, sok apa lagi ya, sok-sokan, sok berpengalaman, gak ada apa-apanya. Mau ilmu, mau pengalaman, mau kemampuan, kalau Allah tidak nolong, tidak akan terjadi. Saya sih berpengalaman, bikin muntaber. Saya pengalaman di WC-nya lama. Gak ada jago tuh, gak ada di hadapan Allah, hadirin. Kalau ada yang jago, jangan tua dong, jangan sakit, jangan mati. Gak ada yang bisa nahan takdir. Kalau hebat, jangan tidur dong, jangan makan, jangan napas, jangan berdetak tuh jantung. Gak ada. Semuanya dikuasai oleh pertolongan Allah. Sepakat? Makanya hadirin, kalau ngamalin wirid ini, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, itu tidak cukup cuma di sini, tapi sampai di hati juga. Yakin semua urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita pasrah, Allah nolong. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, atau lak ayat 3. Kalau kita pasrah ke Allah, Allah tahu tuh. Ini hambanya memasrahkan kepada Allah. Allah janji, Allah cukupi. Hadis Qudsi, ana 'inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik ke Allah, Allah kan tahu prasangka kita. Ya, kita berprasangka baik, Allah bakal nolong. Kalau kita susah ya mah, ya, Allah tahu, bikin aja susah. Kayaknya mah gak jadi nih, gak jadi aja. Ya, kayaknya bukan macet nih. Macet tuh ya, ada memang tempatnya tempat macet ya. Kayaknya mah saya emang gak akan berhasil nih. Suudzon ke Allah itulah yang akan mendatangkan takdirnya, takdir sesuai dengan prasangka. Makanya berprasangka baik ke Allah tuh. Allah yang maha baik, Allah menguasai segala-galanya, Allah selama ini tidak pernah mengecewakan, tidak pernah Allah berbuat buruk kepada hambanya. Allah maha kaya, puluhan tahun saya hidup dicukupi makan, minum, rezeki, pakaian, tempat berteduh. Allah maha baik, walaupun saya berbuat jelek, tetap aja oleh Allah ditutupi aib saya sehingga orang lain tidak tahu kebusukan saya. Allah yang membimbing saya bisa tobat. Allah yang mengampuni dosa sebanyak apapun kalau dia tobatnya sungguh-sungguh. Berbaik sangka terus ke Allah. Jadi jangan kebanyakan mikir yang tidak jadi zikir. Tiap mikir jadi, ulangi, setiap mikir jadi, itulah rahasianya. Kebanyakan stres itu banyak mikir, kurang zikir. Ibu, kalau ingat suami, ingat apa? Siapa? Kalau ibu ingat suami, langsung apa? Minta duit. Bu, sing serius, bu, ampun. Ibu, kalau ibu lihat suami, ingat siapa? Ingat duit lagi. Suami mah menelangsa, enggak pulang dicariin, pulang dimarahin, kan gitu maksudnya. Mata ke suami, hati ke Allah. Jadi, nah jadi aki-aki kia, jangan. Dulu mah suami saya teh enggak peot begini, tenang. Ibu juga enggak kayak gini dulu mah, ya. Jangan cuman suami yang peot, Bu. Mata ke suami, hati ke, oh ini ciptaan Allah. Ini takdirnya sekarang ini suami ini yang jadi imam saya. Lihat kekurangan suami, ingat ya Allah, suami saya sholatnya masih belum bagus. Bimbing saya agar bisa bersabar dan membantu. Lihat suami, Allah hanya Engkau lah yang menciptakan suami saya. Engkau yang menggenggam hatinya, Engkau yang membulak-balik hatinya sing soleh. Ya Allah, ampun kalau saya belum jadi istri yang baik. Gitu Bu. Daripada tong kitu-kitu teing Pak, gak ngepek. Gimana bagi yang belum punya suami? Apakah saya mada kurang cakep? Suudon ke Allah. Ini wajah bikinan Allah, bukan bikinan kita. Apakah mungkin jodoh terhalang oleh wajah kita? Jawab. Jujur nih, jawab. Saya mah kurang mancung, ah. Apakah takdir Allah terhalang oleh ukuran hidung? Jawab hadirin. Yang bikin hidung siapa? Masa Allah bikin hidung kita terus jodoh terhalang oleh hidung bikinan dia? Gak ngepek. Siapa tahu yang mungil itulah hidung idaman bagi calonnya, ya. Iya. Hidung mungil ini nih yang langka. Tapi saya mah umur udah tua gini, mana ada yang itu teh suudon. Yang ngasih umur siapa? Apakah mungkin Allah terhalang oleh umur yang dia ciptakan? Tidak. Buktinya ada yang 72 tahun nikah dengan yang 76, ya. Ada tuh. Coba buka-buka di internet pernikahan masa akhir hayat gitu. Ada. Itu yang nikah sama yang lumpuh, yang nikah sama yang tunanetra, yang nikah dengan yang tidak bisa dengar, yang nikah dengan yang sedang di penjara, ada itu. Makanya jangan suka menghalangi karunia Allah dengan suudon. Enggak ada yang terhalang kalau Allah wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Radda li fadli. Kalau Allah menghendaki mah tidak ada yang bisa menolaknya. Jelas? Semangat atau hidup teh hadirin. Belum punya anak. Bagaimana kalau belum punya anak? Nikah atau gimana? Mau punya anak gimana kalau enggak nikah dulu, ya? Nikah sing halal. Tapi saya sudah 15 tahun menikah, belum punya anak aja. Bulat hati itu harus yakin ini anak adalah Allah satu-satunya pencipta. Tidak boleh ada yang lain di hati kita. Toh nanti mau bayi tabung atau yang syar'i lainnya, ikhtiar silahkan. Tapi tidak. Aduh saya teh udah punya anak tapi keguguran. Udah 3 kali. Tenang, mungkin belum siap jadi orang tua. Dan tidak selalu punya anak tuh jadi bahagia, benar? Ada yang teraniaya oleh kehadiran anaknya. Saya tuh sudah tua, istri saya sudah tidak mungkin melahirkan, tapi belum punya anak aja gimana ya? Ya enggak apa-apa. Yang penting bapak ibu ke sorga, benar? Tapi gimana ini harta saya? Mana hartanya? Itu mah harta Allah. Dititipkan ngaku-ngaku ke bapak. Tapi saya enggak ada yang meneruskan, sudah ini saya putus. Enggak ada masalah. Siti Aisyah juga tidak punya anak, tidak ada masalah, betul? Jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah. Dah, terima. Gimana kalau saya meninggal? Ya meninggal aja. Jangan nanya sama saya, ya. Yang penting husnul khotimah. Halo? Kira-kira lebih ringan gak hidup kayak gini, hadirin? Misal sekarang ekonomi lagi sulit, ingat siapa? Jawab Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. BBM naik, motor juga gak punya, ya ingat Allah. Dari dulu juga BBM naik-naik, ya dolar naik turun, jalani aja, ada Tuhan kita mah Allah. Menteri bukan, gubernur bank bukan, ya dan dipikirin oleh kita juga gak robah. Mending tambah doa, tambah ibadah. Allah, Allah. Sakit, ingat siapa? Allah. Ini tubuh milik Allah, hadirin. Tapi ini ada obat, obat mujarab, obat hebat, gak boleh. Ini hebat, luar biasa obat ini, gak boleh. Dia gak bisa apa-apa obat tuh tanpa izin Allah. Jadi kalau makan obat, bismillahirrahmanirrahim, boleh di hati itu, ya Allah, Engkaulah satu-satunya penyembuh. Obat ini hanya syariat saja, tidak ada kesembuhan selain darimu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres ya, jangan ini dia obat sembuhkan saya. Musri datang berobat ke dokter, itu obat dokter hebat, baru lihat wajahnya udah sembuh. Naksir itu, jangan gitu. Datang ke dokter, jangan, dokter tolonglah saya, tolong, hanya dokter satu, enggak boleh, tenang aja. Ada yang sakit ya dok, episodenya dari Allah, sekarang saya sedang sakit, perut saya gembung, kemudian ya begitulah, dada saya juga sesak nafas sedikit dan gatal-gatal, serta duduk enggak enak. Kepala juga pening, ya, ya begitulah kalau akhir bulan, ini bulan. Jadi dokter juga harus ngingetin ke Allah, ibu, tubuh ibu itu ciptaan Allah, ibu sakit dengan izin Allah, ibu sembuh juga dengan izin Allah, adapun saya sebagai dokter hanya syariatnya saja. Mungkin ibu sakit ini, ibu kurang disiplin ngejaga makanan. Ibu berapa kali makan sehari? Saya 8 dok. Itulah dia bu ya. Ibu teh kurang bijaksana memperlakukan lambung ibu sampai babak belur gitu. Ini obatnya bu, yang paling penting ini ya, 100 × 1. Apa ini dok? Banyak benar obatnya. Istighfar bu, 100 kali sehari. Yang ini minimal jus, ini jus apa nih, jus 30, jus 1, jus 2 tiap hari, jadi ibu satu jus satu hari, bukan jus alpukat saja bu, yang penting menjus Quran. Ibu lakukan semua ini sing ikhlas, bukan karena ingin sembuh, tapi ingin dekat dengan Allah ya bu ya. Sembuh itu bonus, yang penting dari sakit ini ibu jadi dicintai Allah. Kalau belum waktunya habis dosanya, mungkin ibu masih tetap sakit, gak apa-apa, sing ridho ya. Yang penting buat ibu mah dicintai Allah ya bu. Aduh dokter, dokter kok baik amat, sudah punya istri belum? Alhamdulillah bu, belum. Oh aduh, namanya juga ngarang sesuka saya we. Pasien langsung sakit gak sakit datang terus ya. Teruskan. Jadi wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Semua urusan kembali ke Allah ya. Nyari tempat parkir, ya Allah berikan saya tempat parkir. Terus begitu di jalan kebelet, duh ya Allah berikan saya pertahanan yang kuat. Tolong ya Allah, tolong please ya Allah, ya Allah yang ya hayu ya qayyum. Masa mau ke toilet aja minta tolong ke Allah? Lah perut ini milik siapa? Benar? Kalau Allah mau ketahan. Sekarang lagi rindu, malah rindu misalkan saudara. Lagi ingat seseorang, kangen. Ingat siapa? Allah, ya Allah. Saya teraniaya dengan rasa rindu ini. Cabut ya Allah. Jangan salah, cabut apa dulu ya? Cabut rasa rindu ini. Saya pengen tenang, ya Allah. Mungkin nanti tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ini baca Quran. Itu juga Allah yang ngegerakin. Nih dalilnya ini, nih keutamaannya ini. Jadi kita baca Quran, hilang tuh rindunya, diganti dengan rindu ke Quran. Ini ada ikhwan yang belum nikah, teman-teman pada nikah, cekot. Halo, wajib nikah ada berapa? Aduh, pada gak tahu gini nih. Satu, balig. Kalau belum balig, belum wajib. Dua, berkeinginan. Tiga, berkemampuan, baru wajib. Saya sudah ingin, saya mampu warisan orang tua. Tapi kan kamu balita, ya gak? Masih 5 tahun, belum wajib, nak. Saya sudah 25 tahun nih. Saya sudah ingin, tapi saya gak punya apa-apa. Sing sabar, can wajib, Acep ya. Kita mau wajib diusahakan saum aja. Tapi kalau sudah siap, tapi belum ada calonnya, Allah, satu-satunya pemilik makhluk itu Allah. Nah gimana kalau saudara jatuh cinta, sedang yang dicintainya tidak jatuh-jatuh, atau bahkan dia jatuh cintanya sama teman sebelah, aduh, minta dicabut. Cinta ini Allah yang nanam, Allah yang nyabut. Termasuk syahwat. Misalkan ada yang belum punya pasangan, tapi lagi error, lagi syahwat membara, Allah yang mencabut syahwat. Bisa dibuat tidur pulas, kasih dalam mimpi, mungkin begitu ya. Allah yang maha tahu. Sudah diam, hadirin, biasa-biasa aja. Allah tahu apapun yang ada di dalam diri kita, hardware maupun softwarenya. Cinta, marah, cemburu, kangen, sakit hati, jengkel, dendam, itu semuanya juga Allah yang mendesain ada, karena kita gak tahu kenapa itu ada pada diri kita. Benar? Makanya ketika rasa itu ada, minta tolong ke Allah supaya diurus. Wa aslih li sya'ni kullahu. Termasuk keperluan lahir, keperluan batin, Allah yang tahu. Allah kan udah tahu, kenapa Allah gak ngasih aja? Oh, ada ujiannya masing-masing. Mungkin Allah ingin kita banyak mendekat kepadanya dengan tobat. Saya sudah sholat tahajud, tapi kenapa hutang saya gak lunas-lunas? Teman saya jarang tahajud, lunas. Mana yang lebih baik? Cepat lunas atau belum lunas kalau udah tahajud? Aduh, tegang, takut salah jawab, ya kan? Kenapa Allah belum melunasi, padahal Allah tahu kita sengsara dengan utang ini? Boleh jadi ibadahnya belum ikhlas betul. Dia tahajudnya hanya untuk lunas. Dia ke masjid hanya untuk lunas. Dia saum hanya untuk lunas. Allah tahu niat di hati, tidak dilunasi oleh Allah. Sampai nanti dia lurus niatnya. Dia sholatnya untuk Allah, tahajudnya ingin dekat dengan Allah, saumnya juga ikhlas. Allah tahu. Nanti pada waktunya kasih saja. Jelas? Makanya hati-hati nih, yang belum punya jodoh, jangan sampai ibadahnya hanya untuk jodoh. Bacanya khusus surat Yusuf ya, karena ingin dimudahkan. Ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagit wa aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ada satu lagi doa pasangan dari ini, dari Al-Quran, mau tahu? Surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Masyaallah. Coba saudara buka ya surat Al-Kahfi ayat 10. Mudah-mudahan kita setiap persoalan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting dari persoalan itu adalah kita jadi dekat dengan Allah. Dan urusan beres itu adalah bonusnya. Kan yang penting dalam hidup kita, kita dicintai Allah, benar? Jadi Allah memberikan persoalan itu supaya kita jadi dekat dengan Allah. Nanti hadiah dari Allah diantaranya adalah diberikan solusi. Jadi bukan solusi yang terpenting, dekatnya kita dengan Allah. Ya kan Bu? Berapa banyak kaum istri yang jadi dekat dengan Allah sesudah ada masalah dalam keluarganya. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Naik pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ya Allah. Dengan masalah orang menyebut nama Allah, benar? Di sini juga ya semoga tidak ada sih. Kalau ada gempa, Allahu Akbar, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Begitulah hadirin. Jadi kadang-kadang Allah tuh terus aja ngasih beragam gempa, baik gempa fisik, gempa hati, gempa ingatan ya, supaya ingat ke Allah. Mana yang bahaya? Persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Jawab. Orang tidak lulus ujian karena soal atau karena salah jawaban? Makanya jangan takut oleh persoalan hidup, tapi takutlah salah menyikapi persoalan hidup. Masya Allah. Ya itu saja kajian kita hari ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada takdir bulan Desember nanti Ustadz Zaitun juga akan bergabung. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang lebih banyak dari guru-guru kita lainnya. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.